Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله kita teruskan kembali pembahasan kita pembahasan kitab الصيام dan yang dan dalam kitab siam yaitu masuk ke bab tentang puasa-puasa sunnah dan juga puasa-puasa yang dilarang dari kitab Bulughul Maram lil Hafiz Ibn Hajar rahmatullahi taala alaih. Terakhir yang kita bahas yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang larangan seseorang mengkhususkan pada waktu tertentu kecuali di sana ada dalil yang menunjukkan disyariatkannya dalam penentuan waktu. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan la takhtassu Lailatul Jum'ati biqiyamin min bainil layali. Janganlah kalian mengkhususkan malam Jumat dengan qiyamul lail dari malam-malam yang lain. Karena mengkhususkan di sini tidak ada dalilnya. Bahkan para ulama termasuk dari perbuatan yang muhdats. Dan juga dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la takhtassu, janganlah kalian mengkhususkan hari Jumat dengan berpuasa dari hari-hari yang lain kecuali seseorang yang dia sudah terbiasa berpuasa. Yakni dia melaksanakan puasa Daud, kemudian bertepatan pada hari itu adalah hari Jumat, fahadza jaiz. Dan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yasumanna ahadukum yawmal jum'ah illa yasuma yawman qablahu aw yawman ba'dahu, muttafaqun alaih. Janganlah di antara kalian mengkhususkan atau berpuasa pada hari Jumat kecuali seseorang berpuasa sehari sebelumnya atau berpuasa sehari setelahnya. Dan berpuasa pada hari Jumat, menyendiri berpuasa, mengkhususkan puasa pada hari Jumat, ada yang para ulama mengatakan ada yang mengharamkan, ada yang mengatakan bahwa makruh, sebagaimana pendapat jumhur ulama dan juga terjadi dari Syekh Utsaimin. Dan ini ada yang merupakan yang rajih, anahu makruh. Dan yang memalingkan dari larangan tahrim, natahrim ilal qaraha, yaitu hadis Abi Hurairah, illa ayyasuma yawman qablahu ayawman ba'dahu. Sehingga seseorang yang berpuasa digandengkan antara Kamis dan Jumat, atau Jumat dengan Sabtu, fahuwa jais. Berarti di sini nahi di sini laisa li tahrim, bukan tapi lil qaraha. Wallahu ta'ala alam. Dan juga yang telah kita bahas yaitu tentang hadis Abi Hurairah bahwa Nabi SAW mengatakan idan tasofa Sya'ban fala tasumu. Apabila telah masuk pertengahan dari bulan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa. Dan hadis ini sanadnya lemah. Terdapat seorang perawi yang bernama Al-Ala bin Abdurrahman, didhaifkan oleh para ulama. Dan hadis ini juga menyelisihi dengan hadis-hadis yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memperbanyak puasa sunnah di bulan Syaban sebagaimana dalam hadis Aisyah yang pernah kita bahas pada kajian yang sebelumnya. Qala rahimahullahu taala Ani Sama binti Busr radhiyallahu taala anha أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فلينبضها رواه الخمسة ورجال الثقات إلى أنه مضطرب وقد أنكره مالك وقال أبو داود هو منسوخ. Dari Al-Sama binti Busr radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda la tasumu yawm as-sabt. Janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu. Illa fi mafturid 'alaikum, kecuali puasa yang di mana kalian wajibkan untuk berpuasa. Puasa kafarah misalkan. Dan di situ hari Sabtu masuk ke dalamnya. Karena diikutkan. Fa in lam yajid ahadukum illa liha'a inabin. Apabila kalian tidak mendapatkan kecuali kulit anggur, au 'udi syajaratin, atau ranting pohon, fal yam budha, maka kunyahlah. Rawul khamsa dan para perawinya fiqat, kecuali annahu sanadnya muttarib. Dan hadis diingkari oleh Imam Malik dan Abu Daud mengatakan huwa mansukh. Hadis As-Sama binti Busr radhiyallahu taala anha, ini dalil tentang berpuasa pada hari Sabtu. Mengkhususkan berpuasa pada hari Sabtu. Dan para ulama berselisih tentang berpuasa pada hari Sabtu. Nah, ada yang mengatakan wa makruh. Dan ada yang mengatakan wa jais. Mereka mengatakan makruh, mereka berdalilkan dengan hadis yang kita baca. Dan tentunya mereka yang berdalilkan bahwa makruh, dan mereka berpendapat bahwa hadis ini sanadnya sahih. Hal ini sebagaimana pendapat dari Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaih, beliau mensahihkan hadis ini, hadis As-Sama binti Al-Busr. Dan sebagian para ulama mengatakan bahwa hadis ini sanadnya lemah. Bahkan Al-Hafidh Ibnu Hajar rahmatullahi taala alaih, pengarang kitab Bulughul Maram, beliau mengatakan bahwa rijaluhu thiqat ila annahu muttarib, bahwa sanadnya itu muttarib, terdapat guncangan dalam sanadnya. Dan muttarib termasuk dari bagian hadis yang dhaif. Bahkan hadis ini pun diingkari juga oleh Imam Malik. Imam Malik sendiri beliau membaifkan hadis ini. Bahkan di sini sebutkan waqad ankarahu Malik, sehingga mereka yang membaifkan hadis ini, dan juga hadis ini dibaifkan oleh Syekh Mubir rahmatullahi taala alaihi dan juga Syekh bin Baz, beliau juga membaifkan hadis ini, hadis Sama binti Busr, karena sanadnya muttarid, sehingga mereka mengatakan diperbolehkan mengkhususkan puasa pada hari Sabtu. Kenapa? Karena tidak ada larangan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang larangan mengkhususkan puasa pada hari Sabtu. Mereka yang mengatakan bahwa dilarang atau bahkan makruh berpuasa pada hari Sabtu, karena pada hari Sabtu adalah merupakan di mana hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi. Karena mereka menjadikan hari Sabtu itu adalah merupakan hari rayanya mereka. Nah, طيب. Yang raja wallahu taala alam bahwa hadis ini sanadnya lemah. Wa annahu ghair mahfuz. Bahkan Imam Malik juga mengingkari hadis ini, bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan ila annahu muttarid, dan Syekh bin Baz ketika beliau ditanya tentang berpuasa pada hari Sabtu, beliau memperbolehkannya. Beliau memperbolehkannya. Sedangkan Syekh Utsaimin mengatakan bahwa makruh. Naam, yang rajih bahwa jaiz. Naam. Terlebih-lebih apabila digabungkan dengan hari Jumat. Naam. Digabungkan dengan hari Jumat sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seseorang jangan mengkhususkan puasa pada hari Jumat ila yasuman yawman qablahu aw yawman ba'dahu, atau hari setelahnya. Hari setelah Jumat apa? Hari Sabtu. Nah, bahkan mengkhususkan pula itu diperbolehkan karena sanadnya lemah. Nah, qala rahimahullahu taala an ummi salamata radhiyallahu ta'ala anha anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana akthara ma kana yasumu min al ayyam yawmus sabt wa yawmul ahad wa kana yaqul innahuma yawma 'id lil musyrikin wa ana uridu an ukhalifahum akhrajahu an-nasa'i wa sa'ib ibn khuzaimah wa hadha lafdhuh. Dari Ummi Salamah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memperbanyak puasa di hari Sabtu dan juga hari Ahad, wa kana yaqul, bahkan beliau mengatakan innahuma, sesungguhnya dua hari itu yauma 'idil musyrikin, adalah merupakan hari Id orang-orang musyrik. Wa ana uridu an ukhalifahum, dan aku menginginkan menyelisihi mereka. Akhrajahu An-Nasa'i dan Tsaqal Ibnu Khuzaimah wa hadha lafdhuh. Hadits Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, ini yang berkaitan tentang berpuasa hari Sabtu dan juga hari Ahad. Hari Sabtu setelah kita lewati, raji'anahu jais, perbolehkan, karena tidak ada larangan. Dan hari Ahad, apakah diperbolehkan seorang berpuasa pada hari Ahad? Hadis ini hadis Ummi Salamah radhiyallahu taala anha. Hadis ini dhaifkan oleh para ulama, sebagaimana dhaifkan oleh Syekh bin Baz juga, beliau mendhaifkan, dan Syekh Al-Albani juga mendhaifkan hadis ini. Dan mereka mengatakan bahwa berpuasa pada hari Sabtu dan juga pada hari Ahad, mereka memperbolehkan, bahkan mereka mengatakan sunnah bagi mereka yang melihat hadis ini sahih, untuk menyelisih orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara. Dan yang rajih wallahu ta'ala hadis ini sanadnya lemah. Apakah disunnahkan? Al-jawab la. Dan apakah diperbolehkan? Jawab jais. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh bin Baz rahmatullahi taala alaih. Beliau ketika ditanya puasa hari Jumat, Sabtu, Ahad. Nah, puasa di sini itu puasa mutlak. Nah. Sedangkan apabila puasa Arafah pada hari Jumat, maka fa wajiz. Puasa Arafah terjadi pada hari Sabtu, fa wajiz. Atau terjadi pada hari Al-Ahad, fa wajiz. Atau puasa Asyura misalkan, fa wajiz. Yang sini yang kita bahas adalah puasa mutlak. Dan Syekh bin Baz ketika ditanya, beliau mengatakan perbolehkan seorang berpuasa hari Jumat, Sabtu, dan Ahad. Menggabungkan Jumat, Sabtu, Ahad puasa. Nah. Sedangkan seseorang mengkhususkan pada hari Jumat, telah kita bahas, itu makruh. Kenapa? Karena hadis tentang larangan sahih. Hal ini sebagaimana pendapat dari jumhur ulama, sebagian dalam hadis Abi Hurairah, Rasulullah SAW mengatakan, la yasumanna ahadukum yawmal jum'ah, janganlah kalian berpuasa, mengkhususkan puasa pada hari Jumat. Sedangkan apabila digabungkan dengan Sabtu, jais. Atau langsung Jumat, Sabtu, Ahad, bahwa jais. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Allamah Syekh bin Baz rahmatullahi taala alaih, karena hadis larangan berpuasa pada hari Sabtu sanadnya lemah, dan hadis disunahkannya berpuasa hari Sabtu dan juga hari Ahad juga sanadnya lemah. Namallahu taala a'lam. Naam. Baik. Qala rahimahullahu taala, عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. رواه الخمسة غير الترمذي وصحيح ابن خزيمة والحاكم واستنكره العقيلي. Dari أبي هريرة رضي الله تعالى عنه bahwa Nabi صلى الله عليه وآله وسلم نهى melarang tentang صوم يوم عرفة berpuasa عرفة بعرفة. Orang yang sedang wukuf di Arafah. Rawi khamsah selain Tirmidzi dan Syekh Ibnu Zaimah wal Hakim wastanqarahu wal Uqairi. Hadis ini hadis yang berkaitan tentang puasa Arafah bagi mereka yang sedang wukuf di Arafah. Telah kita bahas bahwa puasa Arafah sebagaimana dalam hadis Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu, hukumnya adalah sunnah. Ketika Nabi SAW ditanya tentang puasa Arafah, beliau mengatakan yukafiru, bisa menghapus dosa satu tahun yang telah lalu dan satu tahun yang akan datang. Yukafiru sanah al-madiyah wal-baqiyah. Dengan ini puasa Arafah hukumnya adalah sunnah. Yang menjadi khilaf adalah mereka yang sedang wukuf di Arafah. Apakah diperbolehkan bagi mereka untuk berpuasa atau tidak? Hadis ini hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di sini terdapat seorang perawi yang bernama Mahdi Al-Hajari. Mahdi Al-Hajari di sini, para ulama mengatakan huwa majhul. Dan juga dikatakan oleh para ulama, Ibn Ma'in mengatakan la arifu. Ada yang mengatakan majhul hal. Dan yang rajih wallahu ta'ala alam, hadis ini sanadnya lemah. Di sini sanadnya lemah. Kemudian wukuf di Arafah, apakah disunahkan bagi mereka untuk berpuasa atau tidak? Sebagian para ulama menyebutkan bahwa disunahkan bagi orang yang wukuf di Arafah untuk berbuka. Mereka berdalilkan dengan hadis Ummu Fadl Ibn Harith. Ketika orang-orang wukuf di Arafah berselisih apakah Nabi SAW berpuasa atau tidak, kemudian ketika Nabi SAW mengetahui orang-orang sedang berselisih Nabi berpuasa atau tidak, kemudian ada yang mengatakan wa sha'im, ada yang mengatakan laisa bi sha'im, Rasulullah berpuasa, ada yang mengatakan Rasulullah tidak berpuasa. Kemudian Nabi SAW ketika diberikan semangkuk air susu dan Rasulullah sedang di atas untanya, kemudian beliau meminumnya. Kemudian beliau meminumnya. Hadis muttafaqun alaih. Dengan hadis ini, hadis Ummu Fadl Ibn Harith radhiyallahu taala anha, mereka mengatakan bahwa orang yang wukuf di Arafah disunahkan untuk berbuka sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena wukuf di Arafah yang dimana seseorang sedang dalam keadaan safar dan orang sedang dalam keadaan wukuf di Arafah. Orang yang wukuf di Arafah jumlahnya bukan sedikit. Banyak sekali. Orang yang dimana yang melaksanakan haji semuanya wukuf di Arafah. Karena wukuf di Arafah hukumnya adalah rukun min arkanil hajj. Karena Nabi SAW mengatakan al-hajju Arafah. Sehingga ketika wukuf di Arafah, seseorang disunnahkan untuk memperbanyak doa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu itu adalah merupakan waktu yang diijabahnya doa seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka mengatakan orang yang berpuasa terutama ketika cuaca yang panas di musim panas itu akan bisa melemahkan mereka. Itu akan melemahkan mereka. Sehingga mereka mengatakan maka berbuka Allah sebagaimana apa yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ada yang mengatakan bahwa berpuasa afdal. Apa dalil yang menunjukkan bahwa berpuasa afdal? Dalilnya yaitu keumuman hadis Abi Qatadah ketika Nabi sallallahu wasallam mengatakan ditanya tentang puasa Arafah, Rasulullah mengatakan yukaffiru sanah al-madhiyah wal-baqiyah. Dan hal ini berlaku bagi orang yang sedang wukuf di Arafah dan juga bagi orang yang tidak wukuf di Arafah. Bagaimana dengan hadis ini? Nah, al-sawmi Arafah bi Arafah. Hadis ini sanadnya lemah. Sanadnya lemah, dhaif. Dhaifkan oleh para ulama. Nah, bagaimana dengan hadis Ummu Fadl? Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimatullahi taala alaihi beliau menjawab bahwa hadis Ummu Fadl bin Harith radhiyallahu taala anha itu tidak menafikan disunahkannya puasa Arafah bagi mereka yang sedang wukuf di Arafah. Kenapa? Itu fi'il. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan itu tidak menafikan bahwa puasa Arafah, orang yang sedang wukuf di Arafah, itu tidak disunnahkan. Dan Nabi SAW memungkinkan bahwa karena puasa di Arafah hukumnya sunnah, agar para sahabatnya ketika itu berselisih, apakah Rasulullah berpuasa atau tidak? Ada yang mengatakan Rasulullah berpuasa, ada yang mengatakan Rasulullah tidak. Ditakutkan memberatkan kepada mereka, maka Rasulullah SAW berbuka. Hal ini sebagaimana pembahasan yang telah kita bahas tentang berpuasa dalam keadaan safar. Rasulullah SAW ketika dalam keadaan safar bersama para sahabatnya, orang-orang melihat, menunggu Rasulullah SAW. Karena hal itu sebagian dalam riwayat lain memberatkan mereka. Sehingga Rasulullah SAW meminum air di hadapan para sahabatnya. Dan ketika dikatakan ada orang-orang yang berpuasa, Rasulullah mengatakan ulaikal usah, ulaikal usah. Akan tetapi Rasulullah SAW pernah berpuasa dengan Abdullah ibn Rawah dalam keadaan cuaca yang sangat panas sekali. Sehingga para sahabat mengatakan bahwa tidak ada di antara kami yang berpuasa kecuali Rasulullah dengan Abdullah ibn Rawah. Dikarenakan sangat panas, sehingga kami meletakkan tangan kami di kepala dikarenakan cuaca yang sangat panas. Dan yang rajih wallahu ta'ala alam hukumnya adalah sunnah bagi mereka yang mampu, yang kuat. Dalilkan dengan keumuman hadis Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu. Bagi mereka yang mampu. Kalau misalkan mereka lemah, tidak mampu, maka Allah baginya untuk berbuka. Kenapa? Karena apabila dia memaksakan, terutama bahwa puasa Arafah di sini hukumnya bukan wajib, hukumnya adalah sunnah. Bahkan dalam puasa wajib saja, puasa Ramadan, apabila memberatkan dirinya, maka afdal baginya untuk berbuka. Karena Nabi SAW mengatakan laisa minal bir asyam fis safar, bukan suatu kebaikan asyam fis safar ini bagi mereka yang memberatkan diri, bagi mereka yang berusaha untuk mengerjakan padahal mereka sendiri tidak mampu. Maka hal ini dilarang oleh Nabi SAW dan juga puasa Arafah, bahwa apabila mampu maka disunnahkan. Disunnahkan. Karena kondisi fisik seseorang itu tentunya berbeda-beda. Ada yang dia mampu, ada yang dia tidak mampu, ada yang lemah dan sebagainya. Wallahu taala alam. Dan hadis Ummu Fadl bin Harith radhiyallahu taala anhu itu tidak menafikan bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi SAW beliau berbuka, bahwa itu tidak disunnahkan. Dengan keumuman hadis Abi Qatadah, ketika Nabi SAW ditanya tentang puasa Arafah, yukafir sana al-madiyah wal-bakiyah wahada am, umum bagi siapapun yang mampu untuk berpuasa, bagi orang yang wukuf di Arafah ataupun bagi orang yang tidak wukuf di Arafah. Allah Ta'ala alam. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini, insyaallah Ta'ala kita teruskan kembali pada pertemuan berikutnya. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.